semua begitu juga dengan Panglima FPI berkatangan lewat. Kenapa? Aku takut kaki-kaki terinjak. Ustaz pun kadang terinjak. Mohon maaf Pak Ustaz. Tentu yang namanya manusia. Maka lupa. Kenapa dia lupa? Karena diambil dari kata nasia. Manusia diambil dari kata nasia. Lupa. Lupa datang dari mana? Lupa sedang di mana? Lupa mau kemana? Lupa apa yang akan dibawa? Mati. Itulah manusia. Maka malam ini diingatkan, kau manusia tinggal di dunia, mati menghadap Allah, yang kau bawa iman dan amal soleh. Ingatlah. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa nama, lupa kampung, lupa anak, lupa bini, lupa rumah. Ini bukan manusia, tapi ini amnesia. Mudah-mudahan kita selamat dari amnesia ini, insya Allah. Bahwa kita lupa hutang itu biasa. Yang banyak orang lupa. Pas ditanya, gimana yang kemarin? Tak ingat. Katanya. Masa tak ingat? Ini tulisannya. Ini tulisan aku ya? Iya. Iyalah, nanti aku bayar. Gitu deh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bersaudara, jangan mengkhianati. Kalau bersaudara, jangan ejek-mengejek, sumpah serapah, caci maki. Apalagi, kalau bersaudara, mudah tangan berbagi. Bagi tempat duduk, berbagi makanan. Mohon maaf, mungkin yang di bawah cuma berbagi air minum. Tapi saya diberikan berbagi makanan, masya Allah, ada jeruknya, ada risolnya, ada macam-macam, berbagi semuanya, ditutup dengan tutup yang indah dan cantik, sampai awak pun segan pula mau membukanya. Tapi karena sudah bersaudara, saya buka aja. Jadi anggap saya makan. Makanya ada yang senyum-senyum nengok saya makan pisang tadi. Pisang ini bagus untuk obat suara. Maka suara menggelegar. Tiga orang makan pisang tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tanda bersaudara? Maka ringan berbagi. Saking dendamnya jamaah, setiap Ustaz Somad ceramah, karena airnya cuma 600 ml, ditambah sampai 6 botol, luar biasa. Ini mau menyuruh ceramah atau mau menyiksa? Saya tetap ceramah 60 menit, sisanya akan kita bacakan soal jawab. Dan saya ceramah tak pandai ngalur ngidul, ada orang berceramah bisa semua dia bahas, dari mulai Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tak pandai, saya hanya pandai bercerita tentang lima. Kalau bersaudara jangan mengkhianati, kalau bersaudara jangan ejek mengejek, kalau bersaudara maka mudah tangan berbagi. Apa yang bisa kita tolong? Tolong. Kalau bisa kau tolong duit anaknya sekolah, bayarkan. Kalau kau bisa tolong berikan dia beras gula, berikan. Kalau bisa kau tolong paling tidak dengan cakap yang lembut. Tak juga bisa dengan cakap, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Datanglah dengan membawa senyum. Sedekah, tapi sama orang, jangan tak ada orang senyum sendirian. Senyum bersedekah. Tabassumika. Ini ada sebagian orang ini asal sama bini orang senyum. Ini senior nih. Senang istri orang. Nauzubillah. Senyum itu kepada siapa saja? Kepada Pak Polisi senyum, kepada Satpol PP senyum, kepada Banser senyum, kepada FPI senyum, kepada orang beriman senyum, kepada sahabat senyum, kepada tetangga. Kenapa begitu? La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia? Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Kau tampakkan berjumpa dengan wajah yang cerah. Kalau jumpa sama orang, pakailah wajah cerah. Jangan jumpa sama orang, tunjukkan wajah macam jeruk purut dipijak gajah. Gimana bentuknya? Bayangkanlah itu hancur, babak belur. Hancur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bersaudara jangan mengkhianati. Kalau bersaudara jangan mengejek. Kalau bersaudara ringan tangan berbagi. Bagi. Ini menjelang-menjelang pilkada ini banyak juga orang ringan berbagi. Ada bagi baju kaos, ada kain sarung, ketulis di ujungnya, coblos nomor 2. Mawak pun waktu sholat nengok, lawan politik aku. Makanya nanti dicopot. Pakai, bagaimana cara membuangnya Pak Ustaz? Ini saya ajari, mau? Pakai thinner. Kalau tak ada, bensin. Tak juga ada, ambil gunting, ya, potong. Sampai ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbagi, ini semua baik. Jangan cuma ceramah. Dengar, pulang, selesai. Amalkan, janji. Al-wa'du da'in. Janji adalah hutang. Besok, pergi ke sekolah. Tanya kepala sekolah. Kalau ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah, ini saya bayarkan. Kalau ada anak yatim yang celananya koyak, ini saya bayarkan. Kalau ada orang yang sepatunya kalau dinaikkan jempol, keluar di ujung, ini saya belikan. Itulah tanda bersaudara. Kalau cuma saudara, kau saudaraku, friend. Kau saudaraku, bukan main. Kasih, ini tak bisa. Itu saudara manis mulut saja. Lipstick, mujamalah, kata orang Arab. Baik-baik di mulut saja. Mana buktinya? Buktikan. Engkau adalah cintaku. Lautankan ku seberangi. Bukitkan ku aki. Segalanya, jangankan uang, nyawa akan ku berikan. Mana buktinya? Nantilah kita tengok. Gombal. Oleh sebab itu tanda bersaudara, murah kita berbagi. Paling tidak malam ini sudah berbagi berita, sehingga datang ke pengajian ini, mudah-mudahan segala yang memberikan tenda, yang memberikan mikrofon, ini ceramah ini bisa terjadi sedemikian hebat, bisa semuanya mendengar. Ini kan karena yang pakai mikrofon. Coba kalau yang mikrofon ini tak mau bagi ke saya, begitu saya mulai ceramah, suara pun langsung hilang-hilang timbul. Assalamualaikum. Mana mau ceramah? Warahmatullah. Karena ada orang-orang yang ringan tangannya berbagi. Ada pentas yang luar biasa. Ini pentas ini permanen apa tidak? Permanen. Alhamdulillah. Itu beton. Perlu saya tanya, karena pernah kami di sini begitu selesai datang jamaah bergoyang, hampir kami tumbang. Agar ini mau naik, naiklah. Habis ini kami pun turun, nah, naiklah di atas. Allahu Akbar. Apa tanda bersaudara? Ingat mengingatkan. Kita sedang berjalan tepi jalan, tiba-tiba lewat truk kencang. Ini kawan tak nengok, dia mau nyebrang. Kita tarik tangannya. Kenapa kita tarik tangannya? Takut kita kepalanya dilindas truk, bam, pecah. Kalau kita khawatir dia mati ditabrak truk, kita khawatir dia ditabrak taksi, kenapa kita tak khawatir dia pakai narkoba? Kenapa kita tak khawatir dia berzina? Kenapa kita tak khawatir dia buat dosa? Menengok orang buat dosa kita santai aja. Bro, itu nampak orang berzina, terserah dia lah, bukan anakku, anak siapa, dia entah anak siapa, mati mampuslah dia situ. Lo tak bisa begitu. La ta'murun nabil ma'rub, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Orang bersaudara, kalau datang orang lain ngingatkan, itu bukan dia mau ganggu kita. Jangan ingat-ingatkan saya. Ini privasi saya. Ngapain kamu intervensi? Pergi sana. Ini bukan bersaudara. Aku mau menyelamatkan engkau dari neraka jahanam, bro. Terserah aja yang masuk neraka aku, yang terbakar aku. Kenapa kau repot? Ini bukan orang bersaudara. Katanya bersaudara. Umat ini dipuji Allah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Kenapa kalian disebut umat terbaik? Sifatnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Melarang buat mungkar. Ajaklah buat baik. Laranglah buat mungkar. Barulah kalian disebut umat terbaik. Umat terbaik bukan karena ke Makkah bolak-balik tiap tahun. Umat terbaik bukan karena tahajud tiap malam. Umat terbaik bukan karena membangun panti jompo anak yatim. Umat terbaik karena mengajak berbuat baik dan melarang orang buat mungkar. Jangan kalian moncing-moncingan ya. Ya Pak Haji. Udah Bapak ingatkan jangan monceng ya. Ya Pak. Insya Allah. Pergilah sana. Ya. Malam ini anak-anak muda yang hadir malam ini, insya Allah bebas dari bonceng membonceng, insya Allah. Amin. Walaupun bonceng sama-sama laki-laki lah, tapi jangan pula main LGBT. Say no to bonceng. Saling ingat mengingatkan, bro, kita kan sudah hijrah nih. Iya, bukan hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah tempat, tapi hijrah dari yang tak baik kepada yang baik. Yang baik, hijrah dari yang baik kepada yang lebih baik. Lebih baik, jangan lagi ada, jangan lagi ada. Ingatkan kawan-kawan kita, kita kan sudah ngaji, kita kan selalu nonton ceramah Ustaz Somad, katanya kita hijrah total. Aku memang baru bisa hijrah setengah hati, friend. Tolonglah kau terima hijrahku ini. Kawan kita itu tak hijrah lagi. Jangan begitu melihatnya.